Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Wa bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Kita ulangi pembacaan tafsir terkait dengan ayat ke-25 terkhusus terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala kullama ruziqu minha thamaratin rizqa qalu hadha alladhi rusikna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka ahli jannah diberi rezeki dari surga dari buah-buahan sebagai rezeki, mereka berkata, inilah yang kami telah berikan rezeki diberikan sebelumnya, dan mereka diberi dengannya dengan mutasyabiha, iya, mirip yang satu dengan yang lainnya. Untuk bisa memahami lebih tepat, kita baca ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang ada kitabnya. Kata beliau, qauluhu taala kullama ruziqu ay u'tu minha mil jannah. Setiap kali mereka diberi, rezeki ini diberi, minha dari surga, surga, min thamaratin ay min ayy thamarah, dari buah-buahan apapun yang mereka diberi, qalu mereka berkata, hadzal ladzi rizqna min qablu, ini apa yang kami diberi ini adalah buah yang telah kami diberi sebelumnya. Liannahu yusbihu ma sabaqahu bi hajmihi wa launihi wal mamasihi wa ghairi dhalik min sifat. Karena setiap buah yang mereka diberi di surga itu sama dengan buah yang sebelumnya mereka dapat. Ini tasbih, ini buah yang satu dengan yang sebelumnya. Sama dalam bentuknya, dalam warnanya, dalam malmas, yakni teksturnya ketika disentuh, ketika diraba, dipegang, pokoknya ditarik, dan lainnya min sifatihi. Fayadunnun anahu al-awwal, sehingga ketika mereka diberi buah, buahan di sorga itu, mereka mengira ini buah seperti buah yang pertama mereka dapat. Walakinnahu yakhtalifu anhu fi ta'am wal madaq ikhtilafan azimah. Tapi ternyata berbeda buah yang mereka dapat yang kedua ini dengan yang pertama, buah yang ketiga dengan buah yang kedua, seterusnya berbeda dalam rasa, dalam kelezatannya, dengan perbedaan yang banyak. Walihada qala ta'ala, karena Allah berfirman, wa utu bihi mutasyabiha. Kalau kata Allah berfirman, mereka diberi ya dengan yang mutasyabiha, yakni yang satu mirip dengan yang lain, padahal rasanya berbeda, kenikmatannya berbeda. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma ajmala wa aladza, ini fi'il ta'ajjub. Alangkah indahnya, alangkah lezatnya lil insan, bagi seseorang, idza ra'a hadhihi al-fakiha, ketika dia melihat buah-buahan ini, yaraha, dia melihatnya, wa ka'annaha syai'un wahid, dia lihat seakan-akan satu jenis. Fa idza dzaqaha, namun ketika dia rasa, wa idza ta'mu yakhtalifu ikhtilafan 'azima, ternyata rasanya berbeda dengan perbedaan yang sangat besar. Tentunya ini semakin menambah kenikmatan. Ya, jangankan apa yang akan didapat oleh jannah, kita saja di dunia merasakan kenikmatan berbeda ketika kita kira buahnya sama, ternyata rasanya lebih nikmat daripada yang lain. Tajiduhu yajidu fi nafsi harakatan li hadzal faqihah wa laddatan wa ta'ajjuban. Kau akan dapati, dia akan mendapati pada dirinya iya kesenangan, iya tertarik dengan buah ini, mendapatkan kelezatan dan ta'ajjub. Kaifa yakunu hadzal ikhtilaf al mutabayyin al azim al syakl wahid? Ya, bagaimana adanya perbedaan rasa yang sangat jauh padahal bentuknya satu? Ini makna ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca. Kata beliau, Allah berfirman, kulli marzuqu min kulli marzuqu minha min thamaratin rizqa. Qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Sebelumnya dulu pernah kita baca, untuk lebih memperjelas lagi penjelasan Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Setiap kali ahlu jannah diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, ini adalah yang telah kami diberi sebelumnya. Kata beliau, hadza min jinsihi wa ala wasfihi. Jadi ini yang kami dapat sekarang ini sejenis dengan yang pertama. Didapat sama sifatnya dengan yang didapat awal. Kulluha mutasyabihatun bil husni wal ladzati. Kata beliau rahimahullah mana ayat ini, jadi semuanya mirip dalam bagusnya, dalam kelezatannya. Semuanya indah dilihat dan semuanya lezat rasanya. Laisa fiha samaratun khasah. Iya, tidak ada di sorga itu buah-buahan yang jelek. Jelek rupanya, jelek rasanya, tidak ada. Walaisa lahum waqtun khalin minal ladzah. Dan tidak ada bagi ahlu jannah itu waktu yang kosong dari kenikmatan kelezatan. Fahum daiman mutaladzidzuna biukuliha. Mereka terus-menerus ya bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan makanan-makanan di surga. Wa qawlu, kata beliau, wa utubihi mutasyabiha. Qila, apa makna ayat Allah mereka diberi dengannya dengan ya buah-buahan yang mirip? Ada yang menyatakan itu Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, qila mutasyabihan fil ismi mukhtalifan fi ta'am. Mirip dari sisi nama dan berbeda dari sisi rasa. Wa qila mutasyabihun fil laun mukhtalifun fil ismi. Ada yang menyatakan mirip dari sisi warna tapi berbeda namanya. Wa qila, pendapat yang ketiga, mana watubi mutasyabiha, adalah yusbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal ladzati wal fakaha. Qala wala'alla hadha ahsan. Kata sahabat Ibnu Sa'd rahimahullah, mana watubi mutasyabiha, yakni yang ketiga adalah pendapat yang ketiga menyatakan, yakni mirip sebagian buah di sorga dengan buah yang lainnya itu mirip sama dari sisi bagusnya, dari sisi kelezatannya, kenikmatannya sama. Dan ini yang terakhir ini kata beliau ahsan. Mutasyabih, yakni mirip. Ya, sama dari sisi ya indah-indah, bagus-bagus bentuknya, rupanya, dan juga enak rasanya, lezat rasanya. Ini mana wa tubihi mutasyabiha. Sehingga Syaikhul Rahman rahimahullahu taala menyebutkan di antara faedah ayat tadi yang belum kita baca, kata beliau rahimahullahu taala, Poin yang ke-6, kata beliau, wa min fawaidi al-ayah, di antara faidah ayat ini, kata beliau rahimahullah, anna min tamami na'imi ahli jannah, di antara bentuk kesempurnaan kenikmatan ahli jannah, annahum yu'tun atau yu'tawna birizqi mutasyabiha, ya, mereka diberi rezeki, diberi buah-buahan yang mirip. Tadi kata Syaikh Ibnu Sa'di, mirip, sama dari sisi bagusnya dan lezatnya. Wa kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan di surga, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ya, wa hadza min tamami na'im, di antara bentuk kesempurnaan kenikmatan ahli jannah. Wa taladzu bima yakulu, mereka merasakan lezat, bernikmat-nikmat dengan makanan-makanan yang mereka makan. Kemudian di antara poin yang beliau sebutkan di poin yang ke-7, kata beliau rahimahullahu taala, wa minha isbatul azwaj fil akhirah. Adanya pasangan-pasangan, ya, kalau laki-laki akan mendapatkan istri di surga, kalau perempuan dapat suami di surga, wa annahum min kamarin na'im. Dan untuk laki-laki, istrinya ada istri dari istrinya di dunia yang salihah, kalau juga masuk surga, dan istri-istri dari hurul ain, dari bidadari. Kemudian di antara yang boleh sebutkan juga di poin yang ke-4, kata Syaikhul rahimahallahu taala, wa minha, di antara faedah ayat ini, annal jannat anwa, surga itu bermacam-macam. Liqaulihi jannat. Dan sudah kita tahu, iya, kata Rasulullah SAW, inna fil jannah mi'ata darajah, a'adahullah lihal mujahirin fisabilillah. Surga ada 100 derajat. Ya Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk para mujahid fisabilillah. Derajat yang banyak, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Di dalam satu hadis Nabi kita berkata, jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatan min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Ini di antara juga menunjukkan berbeda-bedanya, ya, surga nanti. Ada dua jannah dari perak, bejana-bejananya dan apa yang ada padanya dari perak. Ada dua jannah dari emas, bejana-bejananya, wadah-wadahnya dari emas, dan apa yang ada pada keduanya juga dari emas. Ini dia yang menunjukkan bermacam-macamnya, iya, jannah. Wallahu a'lam. Soal, iya, jannah derajat sesuai masing-masing mendapatkan derajat tingkatan sesuai dengan nama mereka di dunia masing-masing. Walikullin darajatin mimma amiru. Masing-masing orang akan mendapatkan derajat di akhirat nanti sesuai dengan amal mereka di dunia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.